Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa asyhadu an la ilaha illallah wadahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd wa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'a wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada hadis 238, yakni haqul muslim alal muslim, membahas tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Pertama, kemarin sudah kita bahas adalah raddus salam, menjawab salam, ya. Kemudian hak yang kedua kemarin adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, menjenguk saudara muslim yang sakit. Tayyib, kita lanjutkan penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah. Wa'lam annal ulama rahimahumullahu dzakaru al-iyadah al-maridha li'iyadatil maridhi adaban minha. Para ulama kita rahimahumullah, mereka menyebutkan di dalam menjenguk orang yang sakit ini ada beberapa adab minha. Di antara adab seorang muslim terhadap muslim yang lain ketika menjenguk orang yang sakit, yang pertama alla yukthira al-aidu limaridin muhadasatuhu bisu'ali an halih wa an naumih wa aklihi wa syurbih wa ma asbaha dzalik. Yang pertama, agar tidak memperbanyak pertanyaan kepada orang yang dijenguk, seperti bisu'al an halih, seperti banyak bertanya tentang kondisinya, tentang tidurnya, makan dan minumnya. Barakallahu fikum. Tidak memperbanyak pertanyaan, tidak banyak mempertanyakan orang yang dijenguk dengan banyak bertanya kondisinya, makannya, tidurnya, wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa itu. Illa idza kana ya'nas bihadza wa yusirru bihi, kecuali kalau pertanyaan itu menjadikan senangnya orang yang dijenguk, hatinya jadi tenang, senang, dengan pertanyaan obrolan kita. Taib, kalau dia malah senang diajak ngobrol, menjadikan gembira, ini tidak masalah. Amma idza kana yatajiru wa la yuhib ayyukthira ahadul kalam ma'ahu. Namun apabila banyak pertanyaan menjadi sebab yatajir, menjadi jenuh, bosan dan tidak suka, banyak salah satu dari kita bertanya, ngobrol bersamanya, maka ini jangan dilakukan. Kama huwa halu ba'dil mardha, seperti kondisi orang yang, sebagian orang yang sakit, diajak ngobrol malas, berat bagi dia. Wa innahu la tattabi' mahul kalama wa la tatajirhu bil musa'alat. Kalau kondisi sang sakit kondisinya berat untuk diajak ngobrol, ditanya sesuatu berat, maka ini jangan kamu tattabi' mahul kalam, terus memperbanyak pertanyaan-pertanyaan dan jangan membuat jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan orang yang kita jenguk. Barakallahu fikum. Walidzalikalu, oleh karena itu para ulama berkata, yanbahi, adab berikutnya, adab yang kedua, yanbahi alla yakthura al-maqam indah wayutila li'annahu qad yakunu lahu hajah ma ahli au fi nafsih. Seyogyanya orang yang menjenguk tidak banyak atau tidak lama duduk di sisinya, tidak lama duduk di sisinya. Kenapa tidak berlama-lama saat duduk menjenguk? Karena qad yakun lahu hajah, karena kadang sang sakit punya hajat, baik bersama istrinya atau hajat pada dirinya. Nah, perhatikan ketika kita menjenguk, bisa jadi dia punya hajat, kebutuhan, sehingga tidak enak, tidak nyaman karena terlalu lama duduknya kita di situ. Baik, wala yuhibbu ayyutila al-julusa inda ahadin. Namun kata Syekh tidak disukai memperpanjang, memperlama duduk di sisinya. Naam. Lakin idza alimta annahu yasta'nisu bihadza wa yafrah fa innahu tandur ma fihi maslahah. Namun kalau kamu tahu dengan duduk di sisinya dan lama di sisinya akan menjadikan senang dan gembira, hatinya jadi nyaman, senang dan gembira, maka ini kamu menimbang, melihat maslahat, menimbang maslahat. Iya, kadang orang yang sakit dijenguk, dia menahan, jangan dulu pulang, saya masih kangen, ingin ngobrol, ingin mendengarkan obrolan, sehingga menjadikan jiwanya nyaman adanya kita. Ini pun kita lihat, karena dokter menyampaikan ini harus banyak istirahat. Dokter menyuruh jangan terlalu banyak diajak berpikir, karena ini masih berat kondisi badannya, maka kita jangan memperpanjang duduk mengajak ngobrol bicara dengan sang sakit. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, Adab yang ketiga, wayanbahi, yanbahi aidha, seyogianya juga yang ketiga mada, alla yazurahu bil awqatil lati yakunul ghalibu fihan naum warrohah. Seyogianya juga agar tidak menjenguk orang yang sakit di waktu-waktu yang keumumannya, al-ghalibu, yang keumumannya pada waktu itu an-naumu warrohah, saat tidur atau istirahat. Misal al-qailulah, qailulah waktu menjelang duhur atau ba'da duhur sampai asar, itu waktu orang tidur siang. Qailulah namanya. Ini waktu yang bagus untuk tidur siang. Karena tidur ada jenisnya, kata Ibnu Qayyim, ada beberapa jenis. Ada tidurnya orang malas, ya, jam 7, jam 8, jam 9, itu naumul kaslan, tidurnya orang malas untuk bekerja. Ada tidur istirahat dari ibadah, ya, ini waktu qailulah. Waktu qailulah itu waktu istirahat yang bagus, karena di tengah malam seorang hamba berdiri beribadah, tahajud atau sejenisnya. Maka waktu qailulah waktu istirahatnya ahlu ibadah, dan Nabi menyuruh hal itu dalam hadis qilu qilu fa inna syaitana la taqilu. Qailulah lah kalian. Apa qailulah? Tidur di waktu siang, bisa ba'da duhur ya sampai asar, waktu siang namanya. Qailu, qailulah kalian, tidur siang kalian. Kenapa? Fa inna syaitan la taqilu. Karena setan itu tidak melakukan qailulah. Setan tidak melakukan qailulah. Sehingga termasuk tidur yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan diperintahkan, ya, adalah tidur yang bernilai kebaikan bagi para hamba Allah. Qailulah namanya. Sehingga waktu qailulah waktu yang bagus untuk istirahat. Tayyib, dan ini termasuk diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Bahkan ini termasuk perkara untuk menyelisihi syaitan. Menyelisihi syaitan. Sehingga antum ketika tidur siang, manfaatkan dengan baik. Jangan ngobrol, atau malah main-main, atau malah mengganggu orang yang tidur. Jangan jadi syaitan yang mengganggu. Tayyib, qilu, istirahat. Atau wal-lail, wal-laili, atau tidur di waktu malam. Waktu tidur yang bagus setelah sholat isya. Kalau tidak ada hajat untuk tidak tidur, ya, kalau tidak ada hajat, maka tidurlah. Nah, kecuali ada hajat ngobrol, nggak masalah. Tapi kalau tidak ada hajat ngobrol larut malam, ini dibenci, makruh. Ya. Kenapa? Dikhawatirkan berat sholat subuh atau berat bangun kasik. Barakallahu fikum. Ada tidur yang dibenci ba'dal maghrib. Kenapa? Khawatir tertidur sampai hilang waktu sholat isya. Ya, maka dipastikan kondisi orang istirahat saking capeknya ba'da maghrib, dia harus perhatikan betul, karena itu waktu yang sangat pendek waktunya. Nah, ini orang yang sedang sakit butuh istirahat, dan istirahat yang bagus itu tidur. Istirahat yang bagus itu tidur, ya, manfaatkan tidur. Wa ma asbaha hadza li anna dzalik yadjiruhu wa yanqaddu alaih. Karena berziarah pada waktu istirahat, waktu tidur, hal itu akan menjadikan jenuhnya orang yang dijenguk dan beratnya orang yang dijenguk. Bal yakunu bukratan wa asiya, bahkan menjenguk mungkin di waktu bukrah pagi atau sore. Hasba ma taqtadihil hal, sesuai kondisi orang yang sakit. Kondisi orang yang sakit. Yang ketiga, walayan bahi aidan. Yang ketiga, adab yang ketiga, nah, adalah ayak thura. Walayan bahi aidan ayak thura min iyadatihi. Tidak seyogianya juga banyak menjenguknya, sering-sering menjenguknya. Seperti apa sering-sering? Bihaitsu ya'tihi shobahan wa masaa'a. Seperti menjenguk di waktu pagi, sore. Setiap hari dijenguk pagi, sore, pagi, sore. Illa idza iqtadat al-hajatu dzalik. Kecuali hajat, kebutuhan menuntut hal tersebut. Kalau tidak ada hajat, jangan terlalu sering. Ya, tiap hari dikunjungi, pagi, sore, dijenguk. Ini juga menjenuhkan orang yang dijenguk. Barakallahu fikum. Walhasil, kesimpulannya, alal aida lil maridi yanbahi ayura'iya al-maslahata fi kulli mayakun ma'al marid. Kesimpulannya, orang yang menjenguk orang yang sakit agar seyogianya menjaga maslahat pada semua keadaan, ya, apa yang ada pada orang yang sakit, wa fi kulli ma yatruk, dan segala apa yang harus ditinggalkan. Tayib. Suma innahu idza kana al-marad mimma yu'lam annahu lahu dawaan mu'inan yanbahi an tadhkura lahu hadad dawa. Adab berikutnya juga seyogianya apabila al-marad, kana al-marad, orang yang ditimpa sakit, diketahui ada obat, anna lahu dawaan, ada satu obat yang membantu kesembuhannya. Bagaimana orang yang menjenguk? Fayan bahi antad kura lahu hadad dawa. Seyogianya orang yang menjenguk mengingatkan kepada yang sakit obat tersebut. Iya, diingatkan. Kalau antum tahu ada obat yang mujarrab, mubah, dan terbukti bagus, ya, maka ingatkan. Barangkali bermanfaat bagi dia. Ada seorang ummahat waktu itu, dia terkena penyakit di bagian rahimnya dan besok harus operasi. Maka ketika berkunjung kepadanya, tentunya dengan suaminya, dinasehati, coba karena besok mau operasi sudah drop kondisinya, maka dikasih obat habbatus sauda, minyak habbatus sauda. Habbatus sauda itu daun likulli, dawaun likulli da, obat segala penyakit, ila sam, kecuali mati. Maka dinasihatkan, coba diminum, semoga bermanfaat. Diminumlah. Sekian kali diminum. Walhamdulillah, besok harinya dengan izin Allah tentunya, kemudian dengan sebab pertolongan Allah, dicek, mau dioperasi. Para dokter setelah ngecek kaget, masya Allah. Kondisi badannya sangat bagus, yang darahnya tadi drop, kondisinya sangat buruk, berubah, banyak sekali perubahannya. Sehingga dipastikan tidak jadi operasi dengan sebab kondisi tersebut. Masya Allah. Dan ini waqi', mujarrab, terjadi. Nah, dan kita saksikan. Mujarrab, dan kita saksikan. Biiznillah tentunya. Sehingga kalau kita tahu dan itu maslahat, maka diingatkan, barangkali obat ini bermanfaat, obat yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, habbatu sauda, dawa likulida, obat segala penyakit, ilal sam, ilal maut. Coba bismillah, diruqyah, dibacakan ruqyah, diminum, sembuh, biiznillah. Masya Allah. Dan ini mujarrab, ya ini terbukti, dan kita melihat sendiri. Li'anna dawa'a mubah, bal huwa sunnah idza rujiya nahuhu. Bahkan obat itu barang mubah. Barang mubah, kalau itu barang mubah, entah itu ramuan, entah itu herbal, ya, barang mubah, maka itu hal yang sunnah berobat. Idza kana, kalau obat tersebut rujiya, diharapkan manfaatnya, wa ghalaba 'ala dhon, dan kemungkinan besar dugaannya bagus. Ghalaba dhon 'ala dhon, kemungkinan besar itu bagus. Karena Nabi bersabda, tadawau, berobatlah kalian. Wala tadawau biharam, berobatlah kalian dan jangan berobat dengan barang yang haram. Misalnya apa? Orang ingin gemuk, gemuk, dikasih minyak, minyak babi. Misal, hadza babi haram. Bagaimana dia berobat ingin gemuk harus pakai minyak babi? Taib, haram, tidak boleh. Atau barang najis. Dulu, orang zaman dulu, kalau kena belek, belek ya, tidak bisa lihat bangun tidur, itu orang dulu yang jahil disuruh dikasih air kencingnya. Jadi air kencingnya diambil, digosokkan di matanya, katanya obat. Bagaimana berobat barang yang najis? Tidak boleh. Baik, berobat dengan sesuatu yang mubah dan tidak mengandung haram dari sisi zatnya. Atau biar kuat, minum darah ular. Orang biar kuat, mengambil ular, dipotong, diminum. Atau biar kuat, cindil, tahu cindil? Apa namanya? Cindil. Tahu cindil? Tikus. Diuntal. Katanya obat kuat. Gimana akan kuat? Barang haram. Itu bisikan setan, ya. Itu bisikan setan, seperti setan membisiki khamr itu obat apa? Obat kuat. Anggur obat kuat. Anggur yang bikin teler. Katanya obat kuat. Bagaimana barang haram jadi kuat, ya? Jadi kuat fisiknya, bahkan jadi lemah. Sehingga ini haram. Adapun yang mubah, selama itu secara penelitian medis, secara ilmiah, secara syariat tidak mengandung unsur haram dan boleh, maka berobatlah. Baik, contohnya tadi. Habbatu soda, kata Nabi, dawa unlikulida. Madu, apa kata Allah? Fihi syifa. Fihi syifa. Dalam madu itu ada obat. Fihi syifa. Dalam madu itu, kata Allah, ada obat. Umum. Kalimat nakirah umum. Berarti madu itu obat yang banyak mengandung manfaat. selama madu yang asli keluar dari apa itu? Lebah. Lebah itu mengeluarkan madu, itu obat. Bukan madu yang keluar dari perasan nanas. Nanas diperas, dikasih glukosal, mirip kayak madu. Itu namanya madu palsu ya, bukan asli. Itu malah merusak. Jadi harus betul-betul madu yang murni yang akan menjadi sebab insya Allah jadi obat bermanfaat. Wakadzalika ada berikutnya. Wakadzalika yanbaghi ayat alahu kaifa yusolli. Ini adab yang penting. Seyogianya juga adab orang menjenguk saudara yang sakit, bertanya kepadanya bagaimana sholatnya. Iya, bertanya urusan sholatnya. Kenapa? Li'anna kathiran minal marad, minal marba yajhalu. Karena banyak orang yang sakit itu bodoh, tidak ngerti. Hal yusolli bil ma' au bil yatim bit tayammum. Apakah dia sholat pakai air tayammum atau dengan cara tayammum? Apakah ketika sedang sakit di amben, di rumah sakit, boleh pakai air atau cukup tayammum? Banyak yang tidak tahu. Saya dapati ada orang sepuh sudah, mbah-mbah, ketika itu rajin ke masjid dengan saya. Tiba-tiba tidak pernah kelihatan. Kemana mbah? Tidak ke masjid. Aduh Pak Ustadz, saya sakit. Kenapa? Saya sedang ngarit. Tangan saya Ustadz kena arit, luar darah ya. Sehingga saya tidak pernah ke masjid. Kenapa? Sakit. Saya tidak sholat. Duh. Bagaimana kamu, bagaimana orang ini cuman kena apa tadi? Lagi ngarit, kena arit, keluar darahnya kok tidak mau sholat. Ngertinya dia itu tidak bisa untuk wudu karena darah keluar, dikira darahnya jadi najis, sehingga tidak mungkin sholat dalam keadaan ada darahnya yang najis, kata dia. Ini karena kebodohannya. Dan ini kami dapatkan. Dan ini barakallahu fikum, harus diingatkan saudara kita urusan sholatnya. Hal yusolli kulla sholat fi waktiha au yajma'. Apa pertanyaan ketika kita duduk sambil ngobrol? Hal yusolli, apa dia sholat setiap waktu? Setiap waktu sholat apa tidak? Au yajma'u, atau apakah sholatnya dijama' atau tidak? Kenapa ditanyakan? Sudah sholat belum? Sholat enggak Pak di sini? Bagaimana sholatnya di sini? Mungkin dia bingung karena diimpus. Gimana saya mau sholat Pak Ustaz? Saya diimpus, enggak bisa ke masjid, bisa tidak bisa ke kamar mandi. Gimana saya mau sholat? Bingung dia. Hayo. Padahal kata para ulama, al-marad baridul maut. Al-marad barid al-maut. Sakit itu pos yang mengantarkan kematian. Banyak orang mau mati kadang diberi muqaddimah dengan apa? Sakit. Bagaimana kalau dia lagi sakit berbaring tiba-tiba mati tidak sholat? Padahal yang membedakan muslim dan kafir adalah sholat. Maka diingatkan, sholat Pak. Walaupun di atas kasur, sholat semampunya. Ya. Ini ditanyakan sholatnya dijama' atau tidak. Li'anna hadza amrun muhimun qad yakhfa 'ala ba'dil mardha. Karena ini perkara penting namun kadang samar bagi sebagian orang yang sakit, ya. Contoh perkara yang samar. Hatta inna ba'dal mardha, sehingga sebagian orang yang sakit yadunun, mereka itu mengira annahu idza jazalahumul jam'u jazalahumul qasru wa hum fi biladihim, Sebagian orang yang sakit menyangka apabila boleh dijamak, itu boleh dikosor. Padahal dalam keadaan tinggal di negerinya sendiri. Hadihi minal asya allati yajibu at-tanbih laha. Ini perkara yang perlu diingatkan bagi orang yang sakit. Kadang ada orang yang sakit dan dia bisa menjamak sholatnya. Duhur dijamak dengan asar. Karena kondisi sakit yang berat. Ya. Seperti wanita yang terus-menerus keluar darahnya. Berat bagi dia. Sehingga boleh kata Nabi dijamak. Baik. Ini kadang dia menyangka kalau boleh dijamak berarti boleh dikosor. Duhurnya dua, asarnya dua. Padahal asli orang Purbalingga di rumah sakit Guteng. Bagaimana untuk orang Purbalingga tinggal di Guteng, rumah sakit Guteng kok kosor? Tidak bisa, ini bukan safar. Kalau kosor, boleh. Jamak, boleh. Kalau kosor, tidak mungkin. Karena asli orang sini. Cuma dari Brobot ke Guteng, masa kosor? Dari Brobot ke Guteng, dekat sekali. Masa kosor? Itu safar? Bukan safar. Yang boleh hanya jamak, bukan kosor. Lihat di sini. Naam, idza kana al-marid musafira. Naam, apabila si sakit dalam kondisi safar ilal mustasfa, ke rumah sakit di ghairi baladihi, di selain rumah sakit negerinya, safar ke Jogja, rumah sakit Sarjito misalnya, ini sudah safar. Baru di sana melakukan jamak qasar. Paham? Tapi kalau antum orang berobat, berobat ke Guteng, rumah sakit Guteng di sana. Di sana sakit. Ya, tidak berat bagi antum kalau sholat lima waktu, setiap waktu bangun sholat, berat bagi antum. Boleh dijamak. Zuhur, asar. Dijamak, takhir, bisa. Jamak di takdim bisa juga. Duhur dijamak dengan asar, jamak takdim. Atau karena berat saat itu dijamak takhir. Ya, antum mau operasi. Operasi jam 3 atau jam 3 tanggung. Sebentar lagi asar. Sekalian aja dijamak. Salat duhur jamak asar. Kenapa? Jam 3 operasi. Bisa jadi sadarnya nanti jam 6 malam. Sehingga sudah luput waktu asar. Sehingga antum sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat dijamak takdim. Kenapa? Mau operasi jam 3. Dibius total. Bangun mungkin jam 6. Sehingga hilang waktu asar dijamak. Tidak dikosor. Kenapa tidak dikosor? Karena bukan musafir. Ini yang perlu diingatkan oleh Syekh. Falahu ayu qasira wa yajma'. Bagi dia yang safar boleh menjamak mengqasar dan menjamak waktu salat. Amma idza kana fi baladihi, adapun kalau dia sakit tetap tinggal di negerinya, rumah sakit negerinya, bukan safar, fala yuqassir, tidak dikosor. Lakin idza syaq in syaqqa alaihi ayu sholliya kulla sholatin fi waqtiha, namun apabila berat baginya untuk sholat pada setiap waktu sholat, falahul jam'u, bagi dia boleh dijamak, walau kana fi baladih, kalau dia di negerinya. Lakinahu jam'un bila qasrin, dijamak tanpa qasr. Kenapa? Li'annal jam'a wal qasra la yatalaziman. Jamak qasr dua perkara yang bukan menjadi kelaziman. Tidak berarti kalau dijamak harus dikosor, enggak mesti. Kadang cuma dijamak, tidak mesti dikosor. Qad yusra al-qasru dunal jam'. kadang sholat disyariatkan di qasar tanpa dijamak. Wa qad yusra al-jam'u duna al-qasr, atau kadang disyariatkan dijamak tanpa dikosor. Baik. Wa qad yusra'an jami'an, kadang disyariatkan kedua-duanya, ya jamak ya qasar. Fal musafir alladhi yashuq 'alayhi ayusalliya kulla salatin fi waqtiha, orang yang safar yang berat bagi dia untuk sholat pada setiap waktu sholat. Bihaitu yakunu qad jadda bihis sair, sekiranya telah betul-betul persiapan untuk berjalan. Ya. Yusra' lahul jam'u wal qasru, disyariatkan untuk jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Wal musafir al-muqim, orang yang safar tapi menetap di suatu tempat, tidak akan berangkat segera. Yusra qasru dunal jam'i, disyariatkan baginya mengqasar tanpa menjamak. Disyariatkan mengqasar tanpa menjamak. Wa in jama'a fala ba's, namun kalau dijamak pun tidak mengapa. Jamak qasar kalau itu memberatkan bagi dia. Wal muqim alladhi yashuqqu alaihi shalat fi kulli waqtin yusra lahul jam'u dunal qasri, orang yang mukim yang berat bagi dia salat pada setiap waktu, disyariatkan menjamak tanpa dikosor. Contohnya tadi, ya, dia sakit berat setiap waktu salat, wudu, mengambil air untuk berwudu atau melakukan ibadah tersebut berat bagi dia, boleh dijamak. Seperti kisah wanita yang keluar darah terus menerus, ya, berat bagi dia setiap kali mau sholat harus mandi, harus membersihkan darahnya, berat bagi dia. Maka Rasul alaihissalatu wassalam membolehkan untuk menjamak sholat, tapi bukan dikosor. Itulah adab dalam menjenguk orang yang sakit. Taib. Sampai di sini insyaallah, tinggal kita lanjutkan pada poin yang ketiga, mengantar jenazah. Taib.